بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan ini pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih kitab Al-Jannah wa sifati na'imiha wa ahliha, bab yang ke-14, neraka akan dihuni para penindas dan surga akan dihuni orang-orang lemah. Hadis 7141. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, fayaqulu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وقيع قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل جواظ زنيم متكبر. إنك متضعف أو متضعف فيه اللغات صفحة 426 فتح العين. ضبطوا متضعف بفتح العين وكسرها، المشهور الفتوى لم يذكر أيه. Hadis Harithah ibn Wahab al-Khuzai. Harithah bin Wahab al-Khuzai. Pada hadis 7139 tidak disebutkan al-Khuzai. Di sini tambahannya al-Khuzai. Sami'tu Harithata ibn Wahab bin al-Khuzaiya radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis beliau kembali dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hampir sama dengan hadis sebelumnya. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian saya beritahukan tentang penghuni surga? Lalu Nabi SAW mengatakan, tanpa ada jawaban di sini. Sementara hadis sebelumnya ada jawaban. Qalu bala. Para sahabat berkata mau atau bala. Iya, mau. Ya. Sementara di sini tidak ada ungkapan tersebut. Di sini langsung jawaban Nabi SAW. Kullu dha'ifin mutada'afin atau mutada'ifin. Lau aqsama 'ala Allahi la'abarrah. Ini untuk penghuni surga. Setiap orang yang lemah. Ya, kemudian mutada'afin, yang dilemahkan atau yang dianggap lemah, yang dinilai lemah, lau aqsama 'ala Allahi la'abarrah. Di mana bila dia bersumpah atas Allah untuk meminta sesuatu, maka niscaya Allah akan berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang ia minta walau dengan sumpah. Meminta dengan sumpah kan tegas. Bukan menghibah-hibah. Bukan membana dalam bahasa kita, bahasa daerahnya, tetapi meminta dengan tegas. Aku bersumpah denganmu ya Allah, engkau berikan apa yang aku minta. Walau bagaimana, walau seperti itu permintaannya, tetap Allah memberikan apa yang ia pinta karena Allah memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi kepadanya. Sementara di dunia dia lemah dan dilihat atau dipandang hina, di mata Allah sangatlah mulia. Ya. Sangatlah mulia, dan banyak contoh-contoh. Semua para nabi dan rasul seperti ini. Semua para nabi dan rasul, mereka lah yang memiliki sifat yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu lemah dan dipandang lemah. Lemah maksudnya melemahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Lawan dari sifat ahlul nar yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditegaskan dalam banyak dalil, baik itu dari Al-Qur'an dan juga dari hadis-hadis Nabi tentang mulianya orang yang merendahkan diri kepada Allah. Ya, orang yang tawadhu', yang merasa hina, yang merasa lemah di hadapan kemahamuliaan dan kemahaperkasaan Allah Jalla Jalaluh. Allah menamakan mereka di antara sifat ibadur rahman yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu alladzina yamshuna alal ardi hauna. Ya, hauna itu dhaif. Hauna hina. Merasa tidak berpunya, merasa tidak memiliki apa-apa, tidak berdaya, lemah di hadapan kemahabesaran Allah Jalla wa Ala. Semakin hilang rasa ini dari seorang hamba, akan semakin hina dia di mata Allah. Semakin hina di mata Allah Subhanahu wa taala, semakin besar rasa lemah di hadapan Allah, di hadapan kemahamuliaan Allah, akan semakin mulia seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengikut para nabi, ya, pengikut-pengikut para nabi yang berjalan di atas jalan Nabi, semakin dekat, semakin besar pengikutan seorang manusia kepada Nabi SAW, semakin besar pula kepemilikannya terhadap sifat ini. Semakin jauh jalan seorang hamba dari jalan Nabi, maka akan semakin kecil kepemilikannya terhadap sifat ini. Ya, makanya semakin patuh seorang, semakin besar keimanan seorang hamba kepada Nabi, maka semakin besar apa yang ia miliki dari sifat dhaif mutadha'afin. Ya. Seperti para sahabat Nabi SAW, terutama Abu Bakar dan Umar dan Utsman serta Ali bin Abi Talib, dan sisa dari 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi SAW, kemudian yang ikut perang Badar, yang berbaiat di Bai'atir Ridwan, kemudian Al-Muhajirin Al-Ansar, ya. Kemudian semua para sahabat Nabi SAW tanpa terkecuali memiliki sifat ini, karena mereka ahlul jannah. Mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah keridaannya. Allah meridai mereka, sementara surga didapatkan dengan ridha Allah. Surga didapatkan dengan ridha Allah. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an alladhi di surat Al-Fath, Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon. Ya. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum. Ya. Allah mengetahui isi kalbu mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di awal ayat, radiyallahu laqad radiyallahu anil mu'minin. Allah ridha kepada mereka. Nah, ini tentang sifat atau karakter penghuni surga yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian sebaliknya, tentang penghuni neraka juga sebalik dari berbalik atau berbanding balik dengan sifat penghuni neraka. Allah Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah kalian aku beritahukan tentang siapa penghuni neraka? Kata Nabi SAW, kullu jawadhin zanimin mustakbir. Ya, kullu jawadhin zanimin mustakbir. Jawad adalah maknanya istikbar, sombong, angkuh, tidak mau patuh. Ya, meninggikan diri di hadapan Allah, tidak merasa tidak membutuhkan ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat penghuni neraka. Maka Nabi SAW tegaskan dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam kalbunya ada seberat satu dzarrah, seberat satu butir sawi atau biji sawi atau satu ekor semut kecil dari kesombongan. Makna kesombongan kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq. Kesombongan itu menolak kebenaran, melihat agama Allah ini tidak ada apa-apanya, tidak ada sedikit pun kemuliaan dan harganya, tidak membutuhkan apa yang dituntun oleh Allah dari perintah dan larangan. Ya, dia berbuat di dunia ini semau dan sekehendaknya. Batarul haq. Kemudian yang kedua dari makna kesombongan adalah ghamtunnas. Merendahkan manusia. Ya. Meremehkan manusia. Melihat manusia hina. Nah, ini dari makna, di antara makna kesombongan. Dan Nabi SAW dalam hadis ini menegaskan tidak akan masuk surga karena dia merupakan karakter dari penghuni neraka. Kullu jawadhin zanimin mustakbir. Baik, kita lanjutkan. Zakar Nawawi huna fi syarah ma'ani hadhin alfaz. Naqra. Baik. Qawluhu kullu jawadhin zanimin mutakabbir wa amma al'utu utul بضم العين والتاء فهو الجافي الشديد الخصومة بالباطل وقيل الجافي الفظ الغليظ وأما الجواض بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة فهو الجموع المنوع وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته وقيل القصير البطين وقيل الفاخر بالخاء وأما الزنيم فهو الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهم شبه بزنمة الشاه وأما المتكبر والمستكبر فهو صاحب الكبر وهو بطر الحق وغمت الناس. النووي رحمه الله تعالى menguraikan makna lafaz-lafaz dari sifat penghuni neraka. Ada utul, ada di antara di lafaz di hadis sebelumnya, hadis 7139, kullu utullin. Kalau di sini jawadhin, di sana utullin. Kemudian yang kedua jawadhin, yang ketiga zanimin, yang keempat mustakbir. Ada empat lafaz yang merupakan karakter dari penghuni neraka yang disebutkan oleh Nabi. Utullin, ain ta'lam, ya, ain ta'lam, harakatnya semuanya harakat ainnya dhammah, ta'nya juga dhammah, lamnya bertasydid. Utullin, utullun, ya. Kemudian yang kedua jawadun, jim waw bertasydid, kemudian alif, kemudian dha, ya, jawad. Kemudian zanimin, ini yang ketiga, Zainun ya mim, zanim. Ya, ini sifat atau karakter yang ketiga. Kemudian yang terakhir mustakbir. Mustakbir, beliau menguraikan makna dari empat kata tersebut di syarahnya. Tadi kita dengarkan bacaannya, dan di dalam kitab kita ini 389, ya, pada halaman 389 alinea pertama, sabda Nabi SAW tentang penduduk surga, alinea kedua, ya. Maaf, alinea terakhir, sabda Nabi SAW tentang penghuni neraka, kullu utullin jawadin mustakbir, yaitu setiap orang yang kejam, bengis dan sombong. Ya. Pada riwayat yang lain, kullu jawadin zanimin mustakbir. Lafaz utul, ini yang pertama, lafaz utul artinya yang kejam. Ya. Di sini dia terjemahkan al-jafi asyadidil khusumata. Ya, orang yang keras, ya, bersangatan kerasnya dalam berkhusumat. Ini makna dari utul. Al-jafi asyadidu al-khusumata. Orang yang yang bersangatan kerasnya, itu bengis dalam terjemahan tadi, ketika berkhusumat dengan cara yang batil. Ya. Kemudian ada pendapat yang lain, al-jafi al-lafzul ghalidh. Al-fadzul ghalidh. Jadi makna kata lain dari al-jafi al-fadz al-ghalidh. Fadzan ghalidhan walau kunta fabima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ini makna lain dari utul, yaitu orang yang kejam, bengis dalam berkhusumat. Kemudian yang kedua al-jawwal, di sini ada dua pendapat, yang ada yang berpendapat bahwa maknanya arti orang kejam yang kasar, sedangkan jawwal artinya orang yang bengis. Ya. Di sini al-jawwal al-jamu' al-manu' ini tidak sesuai terjemahannya. Al-jamu' yang kerjanya mengumpul-ngumpul harta. Kemudian al-manu' yang kikir, bakhil, pelit, kedekut, ya. Semua kata-kata itu masuk dalamnya. Ini yang maksudnya al-manu'. Ya. Jamu'un manu'un. Keduanya kata-katanya adalah salah satu dari sigat mubalaghah. Ya, dalam wazan fa'ul. Jamu' manu' yang bersangatan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan pelit. Ya, pelit. Pelitnya bukan pelit kepada orang, sampai kepada dirinya pun pelit. Ini yang manu'. Ini yang di tegaskan oleh para ulama tafsir dari makna firman Allah Subhanahu wa taala wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa addada yahsabu anna ma lahu akhlada kalla la yunbadhanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahil muqada allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddada. Tentang orang yang jamu'un manu. Jadi al-jawwaz memang pasti ada sifat sombongnya. Orang yang sudah punya semua dan tidak mau berbagi pasti karena kesombongan. Ingin menampil-nampilkan kesombongan seperti yang dilakukan oleh Qarun. Ya. Ia ingin mempertontonkan apa yang dia miliki kepada semua orang, tetapi tanpa ada sedikit pun usaha untuk berbagi. Ini al-jawwal, sifat atau karakter dari penghuni neraka. Kemudian yang ketiga, az-zanim. Az-zanim, ya. Adapun lafaz zanim artinya orang yang mengaku bernasab memiliki garis keturunan pada suatu kaum padahal ia tidak termasuk ke dalam kaum tersebut. Ya, dia berbangga-bangga dengan menisbatkan dirinya kepada satu kaum yang terkenal, padahal dia tidak ada hubungannya. Ini kan menunjukkan kesombongan, tidak tahu diri, sama sekali tidak tahu diri. Orang benar-benar kepedean. Dia berbangga dengan nasab kaum lain ketika dia menisbatkan diri kepada mereka. Ya, ini zanib. Ini juga termasuk karakter penghuni neraka, orang yang sifat seperti ini. Dia tidak mulia. Ya, orang yang memiliki, yang berada di nasab itu sendiri sebenarnya tidak mulia. Nasab tidak memuliakan. Nasab tidak memuliakan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Orang yang amalannya melambatkannya, tidak punya modal untuk cepat dengan amalan, maka jangan harap nasab akan mempercepatnya untuk menuju kemuliaan. Kalau amalannya, perbuatan dan tingkah lakunya tidak ada sedikit pun menonjolkan kemuliaan, maka jangan sampai, janganlah dia berharap nasabnya bisa memuliakannya. Ya, tidak akan mungkin dimuliakan oleh nasabnya. Jadi nasab tidak memuliakan. Sudahlah nasab tidak memuliakan, dia juga tidak termasuk ke dalam nasab tersebut, lalu dia dengan sombongnya berbangga-bangga dengan nasab tersebut, padahal dia bukan termasuk. Misalnya seseorang bukan orang Arab, lalu dia berbangga dengan kearabannya, berpenampilan Arab, ya. Kemudian dia bukan orang Arab, mungkin saja hidungnya agak mancung, kemudian kulitnya agak gelap misalnya, atau kemudian berpakaian dengan pakaian orang Arab, lalu dia berbangga dengan kearabannya. Sudahlah, orang Arab itu sendiri tidak memuliakan. Kata Nabi SAW, la fadla li arabiyyin ala ajami, tidak ada keutamaan orang Arab daripada orang non Arab, ya. Wala li abyadha ala aswan, yang berkulit putih tidaklah lebih mulia daripada yang berkulit hitam. Kata Nabi, sudahlah, Arab itu tidak memuliakan, dan dia bukan orang Arab, lalu dia berbangga-bangga bahwa dia orang Arab, ya, sombong dengan menyatakan bahwa dia orang Arab. Nah, ini yang dimaksud dengan zanim, ya, ini yang dimaksud dengan zanim. Kemudian mustakbir, itu yang tadi kita sebutkan dalam hadis, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jazallahu khairan al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, 7142. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathani Suwaid ibn Sa'id, qala haddathani Hafs ibn Maisarata, anil Ala ibn Abdurrahman, عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. Ini hadis Abu Hurairah, bukan lagi hadis Harithah bin Wahab Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhuma. Sudah berpindah ke hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang intinya hampir sama dengan hadis Harithah bin Wahab, yaitu tentang karakter penghuni surga. Di sini dengan lafaz yang sedikit berbeda. Kalau tadi dhaifin mutada'ifun, ya, kalau di sini asy'atha madfu'in, rubba asy'atha madfu'in bil abwab. Tidak sedikit dari orang ash'ath, ini sifat yang daif tadi, ya. Ash'atha yang rambutnya kusut, ya. Maksud kusut tidak, bukan berarti dia penampilannya tidak peduli dengan kebersihan, dengan kerapian, tidak, tetapi begitulah keadaannya. Saking disibukkan dengan ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, dan dia juga tidak memiliki sarana untuk menjaga penampilan, maka diungkapkanlah dengan istilah ash'ath, rambut yang selalu kusut, ya, yang selalu kusut, kemudian madfu'un indal abwab atau bil abwab, yang selalu ditolak di setiap pintu. Maksudnya tidak dibiarkan masuk karena keadaannya, karena bentuk, karena penampilannya. Apalagi pintu-pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang harus pakai sepatu, harus pakai ya pakai dasi, harus pakai tampilan pakaian yang di luar itu, ya banyak ya pakai jas, sehingga yang tidak memiliki setelan yang seperti itu diusir, ditolak, tidak dibiarkan masuk. Ini yang dimaksud oleh Nabi madfu'un bil abwab, yang selalu ditolak di setiap pintu karena penampilannya tadi, dianggap orang-orang yang kumuh, orang-orang yang tidak berharga, orang yang tidak bernilai, orang yang rendah. Nah, ini tidak sedikit dari orang-orang yang seperti ini. Lau aqsama 'alallahi la abarra. Bila mana dia bersumpah meminta kepada Allah, niscaya Allah akan berbaik dengan dia, memberikan apa yang dia minta. Kemarin saya sempat mendengar sedikit, ya, setelah pengajian, ungkapan-ungkapan tentang wali. Apalagi maraknya sekarang istilah wali yang berpenampilan seperti orang gila. Jangan sampai kita memahami yang kita bahas ini seperti itu. Ya. Orang yang sudah sedikit-sedikit gila dianggap orang baik. Di sini bukan itu maksudnya. Orang yang memang dunia baginya tidak ada apa-apanya, bukan berpenampilan gila, bukan bertindak seperti orang gila, bukan sama sekali. Bukan ciri-ciri wali itu harus seperti orang gila. Ini kondisi kehidupan dunianya yang tidak punya apa-apa. Yang tidak punya apa-apa. Yang tidak melihat dunia ini adalah sedikit pun mulia di matanya. Dan dia yang seperti ini bukan menjadi tanda. Bukan sebagai kunci atau persyaratan menjadi seorang wali. Wali Allah. Karena wali Allah orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman dan takwa merupakan kunci atau persyaratan wilayatullah. Bila mana tidak ada tanda-tanda iman dan tanda-tanda ketakwaan, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan Allah, mengikuti tuntunan Nabi SAW, maka sama sekali bukan dari wali Allah SWT, walaupun bentuknya menjijikkan atau bentuknya kotor dan tidak terurus. Ya. Nabi SAW konteksnya di sini menekankan sifat lemah, sifat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara mereka yang melihat dunia ini tidak ada sedikit pun menarik di matanya. Ini yang membuat mereka tidak terlalu peduli dengan kemewahan duniawi. Bukan sebagai kunci persyaratan harus untuk menjadi wali itu berpenampilan demikian. Karena sekian banyak wali-wali Allah yang penampilannya subhanallah. Nabi SAW suatu ketika keluar dengan setelannya, terbelalak mata para sahabat melihatnya. Indahnya, rapinya. Malaikat Jibril ketika berpenampilan sebagai manusia, jelmaan manusia, bagaimana kata kata Umar bin Khattab? Ya, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin idz tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi syadidu sawadish sya'ri. Penampilannya indah. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Dan dia ketika menjelma sebagai manusia, jelmaannya bukan seperti orang gila. Jelmaannya dengan pakaian putih bersih, dengan tampilan, dengan rambut yang hitam mengkilat rapi. Nabi SAW juga demikian. Makanya Nabi SAW rambutnya indah seindah-indahnya. Bahkan dia belah dua terkadang tampilannya. Rambutnya sampai ke bahu rapi serapi-rapinya sallallahu alaihi wasallam. menjaga juga penampilan pakaiannya, dan dia adalah sebaik-baik dan seutama-utama wali. Ya. Tetapi memang ada wali-wali yang wali Allah yang dekat dengan dan bertakwa kepada Allah di mata manusia hina, karena ya mereka tidak tertarik dengan dunia. Mereka juga tidak menginginkan dunia. Maka mereka mengambil secukupnya dari dunia. Yang bisa mereka ambil-ambil dari pakaian, dari makanan, bukan, dan ini yang perlu kita tekankan lagi, bukan persyaratan, bukan indikator sebagai seorang wali seperti itu. Ya. Bahkan semakin gila tindak tanduk seseorang, pakaiannya kotor, bahkan duduk di tempat sampah, ini sudah wali yang terkenal, yang paling mulia. Lalu di sana nanti minta doa, minta amalan. Ya. Orang yang mengenali agama dengan benar tidak akan mungkin merendahkan diri di hadapan orang-orang yang seperti ini. Dan bahkan mungkin tidak mengenal salat. Tidak kenal salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kebersihan merupakan unsur keimanan. At-tuhuru syatrul iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian atau kebersihan itu, tahara itu merupakan bahagian dari iman. Makanya agama kita selalu menekankan tentang kebersihan. Ya, kebersihan tangan ketika bangun tidur, bahkan merupakan sunnah wudu malah. Sebelum berwudu kita bukankah disunnahkan untuk cuci tangan sebelum memasukkan ke tempat air yang kita gunakan untuk berwudu? Iya. Iya. Iya, bahkan orang yang menolaknya itu diberi pelajaran pahit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang menolak mengatakan apa fungsinya mencuci tangan bangun tidur sebelum berwudu? Kata Nabi SAW menjelaskan, hadis Abu Hurairah jelaskan bahwa karena di waktu tidur kita tidak tahu kemana tangan kita, di mana tangan kita berada. Bisa jadi dia di tempat yang najis, berada di tempat yang najis. Maka sebelum kita berwudu kita cuci tangan 3 kali dahulu, tuangkan ke tangan kemudian bersihkan. Ini sunnah Nabi SAW. Kata beliau, adapun saya ketika tidur saya tahu di mana tangan saya berada, maka tidak perlu saya cuci tangan. Tujuannya menolak sunnah Nabi SAW. Maka suatu malam bangun tidur tangannya masuk ke dalam lubang duburnya. Ya. Dimasukkan oleh Allah tangannya ke dalam lubang duburnya sehingga sampai bangun dia tidak bisa mengeluarkannya. Diberi pelajaran pahit oleh Allah ketika dia meremehkan sunnah. Meremehkan sunnah. Ada seseorang yang disuruh makan oleh Nabi SAW makan dengan tangan kanan. Kul biyamini. Sebenarnya dia mampu makan dengan tangan kanan, tetapi karena sombong. Ini tadi masalah karakter penghuni neraka. Sombong mengikuti kebenaran. Nabi mengatakan, kul biyamini. Makan dengan tangan kananmu. Kata dia, saya tidak mampu. Padahal dia mampu. Kata Nabi SAW, lastata'ata. Niscaya engkau tidak akan mampu selama-lamanya. Ya. Tangannya yang sebelah kanan itu sampai meninggal dunia lumpuh. Ya, lumpuh. Kenapa dia menolak kebenaran padahal Nabi menyuruhnya dengan alasan lemah tangannya, akhirnya lemah selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa merendahkan, menolak, meremehkan kebenaran dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada wali tadi yang di sini dikatakan asy'atha, itu bukan karakter utama tetapi ada di antara mereka yang memang tidak peduli dengan dunia. Mungkin punya pakaiannya cuma satu helai. Ya. Punya satu helai. Rambutnya mungkin tidak punya sarana untuk bersisir. Ya, untuk menyisir rambutnya. Disibukkan dengan ketaatan, ibadah, melakukan amal yang saleh, kemudian di pandangan manusia tidak berharga. Madfu'un bil abwab, ditolak di setiap pintu, diusir dari setiap pintu. Tetapi kalau dia bersumpah meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang dia minta. Dan sekali lagi, ini bukan dalil bahwa setiap orang yang seperti itu, maka dia adalah orang yang mulia di mata Allah. Tidak. Sama sekali tidak. Dan untuk menjadi wali bukan caranya itu. Kenapa? Karena sekian banyak wali-wali Allah pada Nabi dan Rasul tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan bahkan Abu Bakar sama sekali tidak seperti itu. Dan dia adalah wali Allah yang termulia setelah para Nabi dan Rasul. Siapa yang lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar? Daripada Uthman dan Ali? Daripada Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf? Tapi mereka orang-orang saudagar-saudagar kaya, penampilannya luar biasa, menjaga kebersihan pakaian. Nabi SAW punya setelan-setelan pakaian rapi, indah, dipandang oleh mata. Ya. Dan tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa kalau orang sudah berpenampilan demikian, maka harus dianggap mulia dan dia adalah salah satu dari wali yang memang dia akan terseret selalu ke surga. Tidak mesti. Ya, tidak mesti, tetapi ada di antara orang-orang yang beriman yang memang tidak peduli dengan dunia. Bukan berarti mereka bukan orang yang tidak mau kaya atau orang yang penampilannya kotor dan tidak memperpedulikan kebersihan, tidak sama sekali. Karena wilayatullah didapatkan dengan iman dan takwa, bukan dengan mutlak kekotoran, ketidakbersihan, penampilan yang tidak terurus. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan. 7143. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها إذ انبعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة ثم ذكر النساء فوعظ فيهن ثم قال إلى ما يجرد أحدكم امرأته في رواية أبي بكر جلد الأمة وفي رواية أبي كريب جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل. حديث عبد الله بن زمعة. عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى anhu, dibawakan oleh Imam Muslim, yang menceritakan tentang isi salah satu khutbah Nabi. Nabi SAW berkhutbah, kemungkinan ini khutbah Id, ya, kemungkinan khutbah Id dari alur ceritanya. Kata Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu taala anhu, khataba Rasulullah SAW, Nabi SAW berkhutbah. Dalam khutbahnya Nabi menyinggung tentang an-naqah, fadzakara an-naqata. An-naqah maksudnya unta betina. Ya. Maksudnya unta Nabi Saleh. Unta mukjizat Nabi Saleh. Wa dzakara allazi aqaraha. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyinggung dalam khutbahnya tentang orang yang membunuh unta ini di umat Nabi Saleh. Ya, kaum Tsamud. Yang membunuh unta, dan berkali-kali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, terakhir di surat Asy-Syams, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamudu bi tagwaha idzim ba'atha asqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wa la yakhafu uqbaha. Ini cerita tentang unta Nabi Saleh, unta yang lahir dari gunung batu, dikeluarkan oleh Allah, dilahirkan dari perut gunung, dilahirkan dalam keadaan bunting, untanya lahir dari gunung dan dia mengandung bunting, ya, dan melahirkan. Kemudian diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk memuliakannya, maka dinisbatkan kepada Allah, naqatallah. Ya, unta Allah itu karena dia mulia, istimewa. Kemudian dalam khutbahnya menceritakan tentang unta, kemudian orang-orang yang membunuhnya, faqal idzim ba'atha asqaha. Ini yang berhubungan dengan bab kita tentang karakter penghuni neraka. Yang sombong, yang merendahkan pembawa kebenaran, yang memusuhi dengan semusuh-musuhnya, sebenci-bencinya. Di sini idzim ba'atha asqaha indaka id. Marra tsaniyah. Idzim ba'atha asqaha. Baik, ba'daha imba'atha biha. Imba'atha biha rajulun. Imba'atha biha rajulun, bangkit untuk membunuhnya. Nah, ini cek karakter dari yang sombong tadi. Orang yang merendahkan aturan Allah, meremehkan syiar-syiar yang dimuliakan oleh Allah. Imba'atha biha rajulun azizun arimun mani'un fi rahqihi. Yang membunuhnya seorang laki-laki yang aziz, mulia di mata manusia. Ya. Arimun mani'un fi rahtihi. Ini semua karakter orang-orang yang tinggi di dunia. Atau keadaan orang-orang yang memiliki apa-apa yang ada di dunia. Yang mani'un fi rahtihi, terjaga, terlindungi di kaumnya. Artinya dia adalah seorang tokoh. Seorang pemimpin, seorang pejabat penting, seorang yang mulia, dimuliakan, agung, diagungkannya. Azizun arimun. Arimun merasa tinggi. Ya, besar. Takallama anhu. Qala ahli al-lughah huwa asy-syarrir al-arim bil-'ain bil-'ain al-muhmalah war-ra. Qala ahli al-lughati huwa asy-syarrir al-mufsid al-khabith wa qil al-qawiy asy-syaris. Al-arim, kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang yang jahat, yang perusak, tercelah, ya. Jahat, durjana, kerjanya merusak. Ini yang rajulun arimun mani'un fi rahtihi. Di samping dia mulia, merasa mulia, ya. Kemudian jahat, kemudian dia juga punya kekuatan. Ya, kaumnya memuliakannya, melindunginya. Dan Nabi SAW berikan perumpamaan orang ini yang membunuh unta Allah tersebut dengan Abi Zam'ah. Kalau di masa Nabi, yang diketahui oleh para sahabat itu orangnya adalah Abu Zam'ah, persis dengan laki-laki tersebut. Dia orangnya aziz, kemudian arimun, orangnya memiliki sarana kemuliaan, harta, kekuatan, ketampanan, postur tubuh lengkap semuanya, tidak kurang apapun juga. Kemudian jahat, keji, ya. Kemudian orang selalu melindunginya, orang menghormati, memuliakannya karena kelebihan-kelebihan yang ia miliki, padahal dia sangat jahat, bengis, ya. Kemudian ini perumpamaannya Abu Zam'ah di masa Nabi SAW atau sebelum masa Nabi, yang dikenal oleh para sahabat Nabi SAW. Dalam khutbahnya Nabi juga menyinggung tentang wanita. Thumma dzakaran nisa. Kemudian Nabi SAW menyinggung tentang wanita atau membahas tentang wanita. Fa wa'adha fihinna. Lalu Nabi SAW memberikan mereka mau'idah. Pesan-pesan penting. Pesan-pesan, nasihat-nasihat yang menyentuh, kabar-kabar takut, ancaman-ancaman kepada wanita. Thumma qal, ila ma yajlidu. Ini masalah yang lain. Kalau wanita sudah selesai, diancam agar diberikan nasihat yang menyentuh, yang mendalam, yang sangat sangat penting tentang wanita. Kemudian Nabi SAW menyinggung tentang suami atau seorang majikan yang menghukum istri atau budaknya dengan berlebih-lebihan. Kata Nabi, ila ma yajlidu ahadukum imra'atah. Kenapa sebagian kalian para suami memukuli, mencambuk, kalau bahasa kita menempeleng, menampar, meninju, menyepak, menerjang istrinya? Ya. Fi riwayati Abi Bakrin jaldal amah. Ini kalau menghukum di masa dahulu seperti mencambuk budak perempuan. Wa fi riwayati Abi Kureb jaldal abad. Seperti mencambuk budak laki-laki. Ya, ini suami yang ditekankan Nabi. Di pagi harinya dia memukuli, mengerasi istrinya, wala allahu yudaji'uha fi akhir yaumi. Petang harinya dia gauli. Ya. Dia nikmati istrinya di petang hari, yang pagi harinya dia sakiti. Subhanallah, tidaklah pantas seperti ini. Wanita itu untuk disayangi, dicintai, dipergauli dengan baik untuk dinikmati apa yang dimiliki dari kecantikannya, bukan untuk dikerasi lalu digauli. Menggaulinya pun tidak ada unsur kasih sayang, hampa, gersang, hanya sekedar menunaikan syahwat semata, tidak ada unsur kasih sayang. Ini keadaannya seorang suami yang memukuli istrinya, mengerasi istrinya di suatu waktu, kemudian setelah itu dia gauli. Ya, dia gauli. Ini sangat tidak layak dan tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara materi khutbah Nabi, "Tsumma wa'adhahum fi dhahkihim minad dhartah." Nabi SAW berikan pesan penting kepada para mereka yang mendengarkan khutbahnya ketika tertawa lantaran kentut. Ya. Salah satu dari mereka terkentut kemudian ditertawai. Ketawa karena kentut ini bukan adab yang sesuai dengan tuntunan. Nabi SAW di sini memberikan peringatan, nasihat yang sangat tegas tentang tertawanya mereka lantaran kentut. Faqala ila ma yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa salah seorang kalian tertawa lantaran yang apa yang dia perbuat? Mungkin dia yang kentut kemudian dia tertawa, atau yang lain, saudaranya yang kentut kemudian dia tertawa. Ditertawakannya ini bukan adab yang baik, dan bahkan sangat keras dan tegas Nabi memberikan nasihat tentang hal ini. Jadi ada beberapa tema yang dikupas oleh Nabi dalam khutbahnya, dan ini menunjukkan bolehnya dalam satu khutbah membahas beberapa pembahasan. Boleh menyinggung ini sesuai dengan kebutuhan jamaah. Dan ini fikih khutbah. Tidak hanya satu permasalahan kemudian dibahas dari awal sampai akhir. Boleh-boleh saja, tetapi boleh membahas dua pembahasan. Bahkan seringkali kita mendengarkan khutbah Jumat, di khutbah pertama pembahasannya khusus. Nanti khutbah kedua dibahas oleh khatib tentang permasalahan yang terjadi, misalnya di saat ini ya, khutbahnya di hari-hari 10 Zulhijjah ini. Di khutbah pertama tentang adab misalnya, tentang akidah, tapi disempatkan juga di khutbah kedua membahas tentang adab atau sikap seorang muslim di 10 awal Zulhijjah. Boleh, sebagaimana Nabi SAW membahas pembahasan yang bermacam-macam di dalam hal ini, dari mulai unta, kemudian menjelaskan tentang sifat yang dibenci oleh Allah pada seorang hamba, kemudian tentang peringatan kepada wanita, kemudian kepada suami, kemudian pembahasan tentang adab ketika terkentut. Ya, ketika kentut ini diajarkan oleh Nabi dalam khutbah. Dalam satu khutbah digabungkan semua tema, dan ini merupakan hal yang biasa. Baik, kita lanjutkan. Masih banyak ya hadisnya. 7144. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir an Suhail an abihi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار. Ini di antara orang-orang yang sudah dapat jaminan neraka. dari Nabi SAW, karena akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah menetapkan, mengimani, meyakini orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di neraka, di neraka. Ya, yang sudah ditetapkan neraka oleh Allah, maka sikap ahlu sunnah, ahlul haq, harus diyakini bahwa mereka di neraka. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab ini sudah yakin, seyakin-yakinnya kita bahwa dia di neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan dalam Al-Qur'an, sayasla naran dzata lahabin. Dia akan masuk neraka yang bergejolak apinya. Begitu juga istrinya, wa mra'atuhu hammalatal hatabi. Jadi neraka sudah diberikan jaminan untuk mereka berdua dan kita mengimaninya. Begitu juga paman Nabi Abu Talib. Meyakini, kita meyakini bahwa dia neraka karena Nabi yang mengatakan bahwa dia neraka. Ya. Dia yang Nabi yang mengabarkan bahwa pamannya di neraka. Kemudian di antara yang diberi jaminan neraka oleh Nabi ini beliau, yang dalam hadis ini Amr ibn Luhai ibn Qam'ah ibn Khindif Al-Khuzai. Ya. Amr ibn Luhai ini Nabi SAW tidak berjumpa dengannya. Dan dia yang mencetus perubahan dari tauhid kepada syirik di Jazirah Arab. Ya. Dia yang memulai perubahan peribadatan dari tauhid kepada syirik di Jazirah Arab. Dia yang membawa berhala dari Syam ke Mekah, ke Hijaz. Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ya. Sebelumnya tidak ada satupun yang mengenal berhala. Di Mekah, di Jazirah Arab, di Hijaz, tidak ada yang mengenal berhala. Tidak ada satupun berhala. Ketika beliau ini, Amr bin Luhai, yang dia itu tadi, dia tokoh, orang kaya, terpandang, terhormat, pendapatnya selalu dipegang, diikuti, dijadikan panutan. Pulang dia dari Syam, dalam perniagaan, kemudian melihat, loh, saya mengetahui bahwa orang di sini kan, ini negeri para nabi. Syam kan negeri para nabi. Berarti, yang terjadi ini adalah agama para nabi, yaitu orang-orang yang menyembah berhala di sana. Lalu dia menganggap baik. Ini kan agama para nabi. Akhirnya dibawanya satu berhala, kemudian dibawanya ke negerinya. Di sana dia bercerita, saya melihat orang-orang menyembah ini di negeri para nabi. Maka saya yakin ini adalah agama dari Allah yang dibawa oleh para nabi. Sebenarnya di Mekah, di Hijaz tidak ada yang mengenal berhala. Itu pertama kali berhala sampai di sana. Kemudian karena dia orang terpandang, pendapatnya diikuti, maka orang-orang pun mulai mencontohnya, mengikutinya. Maka bertebaranlah, tersebarlah berhala di Jazirah Arab. Bahkan ketika Ka'bah di Mekah ditaklukkan oleh Nabi SAW, di Ka'bah itu kata para ulama ada sekitar 360 berhala. 360 berhala. Belum lagi di setiap rumah, belum lagi di tempat-tempat yang lain. Ya, padahal Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Dan Nabi Ibrahim adalah percontohan dalam ketauhidan. Ya. Dia adalah percontohan sebagai ikutan uswah hasanah dalam masalah tauhid. Diperintah oleh Allah Nabi kita untuk menirunya, meneladaninya. Seperti yang ditegaskan oleh Allah di surat Al-Mumtahanah. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini beliau yang sekarang diceritakan oleh Nabi. Ra'aitu, saya melihat. Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah neraka. Nabi SAW juga diperlihatkan oleh Allah surga. Maka di sini dia melihat Amr ibn Luhai ibn Qam'ah ibn Khindib. Ya. Aba Bani Ka'bin, ini identitas detail yang disampaikan oleh Nabi tentang beliau. Haula'i yajurru qasabahu finnar. Ya. Mereka-mereka, maksudnya sukunya, pengikut-pengikutnya menyeret ususnya di neraka. Jadi keberadaannya di neraka itu sudah dipastikan oleh Nabi beliau ini. Ya. Dan bagaimana keadaannya? Ususnya terburai. Dan kita tahu bahwa kemarin orang kafir di neraka itu ukuran badannya seberapa? Gigi taringnya saja sebesar gunung Uhud. ketebalan kulitnya sejauh perjalanan 3 hari. Bayangkan berapa ususnya yang akan ditariknya. Gigi tariknya sebesar gunung, ususnya seberapa? Kulitnya saja itu sejauh 3 hari perjalanan. Bahkan pori-porinya mungkin goa-goa. Ya, di situ masuk api neraka. Nah, sementara sekarang ususnya terburai, ditarik-tarik. Bayangkan besarnya ususnya, itu nanti yang ditarik-tarik di neraka. Dan Nabi SAW yang pertama menetapkan bahwa Amr bin Luhai di neraka. Dan kita meyakininya. Ya, meyakininya. Dan ini keadaannya di neraka, yaitu ususnya terburai. Ususnya di luar. Kemudian diseret-seret terus. Itu merupakan siksa yang didapatkannya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. 7145. Qala rahimahullahu taala, haddatsani Amr an-Naqid wa Hasan al-Hulwani wa Abd bin Humayd qala Abd akhbarani wa qala al-akharan haddatsana Ya'qub wa huwa ibn Ibrahim ibn Sa'd qala haddatsana Abi an Salih an ibn Shihab qala sami'tu Sa'id ibn al-Musayyib yaqul إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، وأما السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وقال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السيوب. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه kembali dibawakan oleh Imam Muslim tentang Amr ibn Luhay al-Khuzai. Amr ibn Luhay ibn Qam'ah ibn Khindib al-Khuzai yang dinyatakan oleh Nabi bahwa dia di neraka. Hadis ini kata Nabi SAW, ra'aitu Amr ibn Amirin. Di sini Amr ibn Luhay. Di sini Amr ibn Amir ibn Luhay. Ya. Amr ibn Amir ibn Luhay al-Khuzai menyeret ususnya di neraka. Kemudian Nabi menambahkan, wa kana awwala man sayyabas suyuf. Awwala man sayyabas suyub. Dia orang-orang yang pertama kali mempersembahkan unta sa'ibah. Itu dalam proses kesyirikan. Ya, untuk penyembelihan sebagai praktek ritual syirik kepada berhala. Itu yang pertama kali melakukannya beliau ini. Dan dia pula yang mencetus praktek kesyirikan di Jazirah Arab. Itu penyebabnya dia diletakkan di neraka dan Nabi menyaksikan dan melihatnya langsung. Ya, walaupun mungkin di sini bukan berarti dia sudah masuk neraka, tetapi ini apa yang dilakukan oleh Allah kepada nabinya sebagai bukti kenabiannya. Dan Nabi SAW melihat siapa saja yang di surga, apa saja yang tersedia di surga, begitu juga di neraka. Dan melihat di sini bukan berarti Amr bin Luhaynya sudah berada di neraka, tetapi Allah dengan kemahakuasaannya memperlihatkan sesuatu yang akan terjadi kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, memperlihatkan kepada Rasulnya akan apa yang akan terjadi, yaitu tentang Amr bin Luhay nantinya di neraka. Ketika dia masuk neraka, dia akan menyeret ususnya yang terburai. Penyebabnya dia yang mencetus praktek kesyirikan di Jazirah Arab pertama kali sehingga diikuti, dicontoh dan dijadikan panutan oleh orang banyak sampai datang Nabi Muhammad SAW menghancurkan semuanya, memberantas semua praktek kesyirikan dan seterusnya. Ya. Kemudian hadis ini didahului oleh pernyataan muridnya Abu Hurairah, yaitu Sa'id ibn Musayyab. Sa'id ibn Musayyab dia yang memberikan beberapa ungkapan. Sa'id ibn Musayyab seorang pemimpin tabi'in, imamnya ulama-ulama tabi'in. Ya, Sa'id ibn Musayyab Ia mengatakan innal bahiratal lati yumna'u darruha littawaghid fala yahlubuha ahadun minan nas. Ini dia menafsirkan bahirah yang ada dalam Al-Qur'an ya. Al-bahirah ini ditafsirkan oleh Sa'id bin Musayyab yaitu hewan yang dilarang untuk memerah, diperah susunya, yumna'u darruha, untuk disembahkan kepada tagut-tagut yaitu tuhan-tuhan selain Allah, maka tidak dibenarkan seorang pun dari manusia memerah susunya. Jadi susunya itu memang untuk praktek kesyirikan, digemukkan kemudian diperbanyak susunya, nanti susunya sebagai apa, sesajian yang disajikan kepada sesembahan selain Allah. Kemudian ada istilah sa'ibah yang disinggung oleh Nabi dalam hadisnya, yang pertama bahirah, kemudian sa'ibah. Wa amma sa'ibatu allati kanat yusayyibunaha li'alihatihim fala yuhmal 'alaiha syai'un, yaitu unta yang di, yang nanti menjadi apa kalau istilahnya, yes, kurban, tetapi tumbal yang dihadiahkan kepada berhala-berhala, dan dia tidak dibolehkan untuk membawa apapun. Kalau sudah dipilih sebagai sa'ibah, maka unta ini menjadi unta mulia. Nanti akan disembeli di hadapan berhala, dan dia tidak dibenarkan untuk diletakkan di punggungnya apapun juga. Karena begitu juga yang susunya sebagai sesajian tadi, itu pun tidak boleh diperah susunya untuk apapun juga, kecuali untuk praktek kesyirikan yang telah mereka lakukan, wal'iyadu billah. Itu awal dari hadis ini, ada penjelasan tentang tafsir bahirah dan sa'ibah dari Sa'id bin Musayyib. Takallama fi syai'? Ma takallam. Tentang bahirah dan sa'ibah ini ada dalam Al-Quran? Wujud. Surat apa? Al-Ma'idah. Ma ja'alallah min bahirati wala sa'ibati wala wasilah walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib. Ya. Sa'ibati wala wasilah. Surat Al-Ma'idah ayat 103 ya, tentang unta-unta yang memang disiapkan untuk praktek kesyirikan di masa jahiliyah sebelum Nabi diutus, yang pencetusnya tadi siapa? Amr bin Luhai. Ya. Dibawanya berhala dulu, kemudian praktek kesyirikannya dia juga yang membuatnya. Aturan-aturan kesyirikannya, ritual-ritual kesyirikannya dia yang mencetusnya. Dari hewan-hewan ternak yang memang disediakan untuk itu. Ya. Lalu disinggung oleh Allah di surah Al-Ma'idah 103, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Ini tentang unta-unta. Allah tidak memberi, tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham, tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah. Jadi syariat itu dibuat-buat, bid'ah yang membawa kepada kesyirikan. Ya, yang membawa kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Baik, berapa tersisa? 3 hadis kita selesaikan. 7146. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Zuhair bin Harb qala haddathana Jarir an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dibawakan oleh Imam Muslim di sini menjelaskan tentang penghuni neraka yang lain. Ya, karakter penghuni neraka yang lain. Kalau tadi Amr bin Luhai sudah sudah dipastikan oleh Nabi masuk neraka, yang sekarang ini orang-orang yang lain yang juga akan dimasukkan ke neraka, yang disebut oleh Nabi adalah sifat mereka, sifatnya. Ada wanita, ada pemimpin-pemimpin. Kata Nabi SAW, sinfani min ahlin nar, ada dua golongan penghuni neraka, lam arahuma, saya belum pernah melihatnya, maksudnya di masa beliau. Qaumun, ini yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, kaum yang mereka membawa atau bersama mereka ada cambuk-cambuk seperti ekor ekor sapi, ya, ka'adnabil baqar, seperti ekor sapi, cambuk-cambuk yang mereka pegang, yadribuna bihannas, dengan cambuk-cambuk tersebut mereka memukuli manusia. Ini pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya wewenang, yang menzalimi manusia, menyakiti manusia, ini ancamannya. Karena tadi kita tahu bahwa di antara karakter penghuni neraka, jawad, utullin, jawadin, zanimin, mutakabbir atau mustakbir, ya, ini di antara aplikasinya. Memegang cambuk, kemudian menganiaya, menyiksa, menzalimi orang dengan cambuk tersebut. Kemudian yang kedua, yang dari penghuni neraka yang belum terlihat oleh Nabi di zamannya, yaitu tentang wanita. Wanisaun kasiyatun, dan wanita-wanita berpakaian. Ariyatun, telanjang. Ya. Dia berpakaian tapi telanjang. Berarti pakaiannya bukan pakaian untuk menutupi aurat. Pakaiannya untuk memperlihatkan aurat. Karena Nabi SAW mengatakan nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang, mumilatun ma'ilat, mumilat mencondongkan, ma'ilat condong, ya, maksudnya adalah wanita-wanita yang memfitnah, membuat orang terpedaya dengan kecantikannya, dengan perhiasannya, dengan dandanannya, dengan solekannya, dengan apapun yang dilakukan. Dia memang ketika bersikap seperti itu karena condong untuk berbuat maksiat. Kemudian dengan cara seperti itu dia mencondongkan lawan jenisnya untuk berbuat maksiat. Mumilatun ma'ilat. Kemudian di antara perbuatan atau keadaan mereka disebut oleh Nabi, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Karena punduk unta itu yang ada di yang tinggi di belakangnya terkadang ada miring ke kiri atau ke kanan. Nah, seperti itulah perumpamaan kepala mereka-mereka ini dengan rambutnya yang dibuat setebal-tebalnya di atas kepalanya dan berbagai macam namanya. Sanggul inilah, sanggul itulah, dengan berbagai trennya, dengan nama-nama trennya, ini semuanya masuk dalam hadis ini. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Nabi SAW sedang menceritakan tentang wanita di neraka yang diancam neraka. Dia berpakaian tetapi telanjang. Ini semua bentuk pakaian yang tujuannya bukan untuk menutupi aurat. Yang terancam dalam hadis ini, yang pertama dia menutup aurat vital saja, yang sisanya terbuka, atau tertutup semua tetapi transparan, atau tertutup tebal semua tetapi ketat dan membentuk badan. Ini semuanya pakaian tetapi telanjang. Nampak lekak lekuk tubuhnya. Ini ariyat atau kasiyatun ariyat. Kemudian Nabi SAW tegaskan lagi di ujung hadis. Andai kata hadis ini sampai di situ saja, maka sudah memberikan ancaman yang sangat keras karena Nabi mengatakan min ahlin nar. Ada dua golongan manusia yang penghuni neraka yang belum saya melihatnya. Tetapi di ujung hadis Nabi tegaskan kembali, la yadkhulnal jannah. Perempuan-perempuan itu tidak akan masuk surga, dan bahkan lebih tegas lagi Nabi mengatakan wala yajidna rihaha, dan mereka juga tidak akan dapat mencium harumnya. Kalau tidak dapat mencium harumnya, mana mungkin masuk? Ya. Karena harumnya surga, kata Nabi, sudah bisa ditercium dengan dari jarak perjalanan kaza wa kaza. وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Dari jarak jauh, masih jauh surga, tapi aromanya sudah menyebar kemana-mana dan bahkan sampai ke dunia. Sampai ke dunia. Orang-orang yang beriman dengan keimanannya pasti akan menghirup aromanya surga. Makanya tidak asing, tidak aneh ketika salah seorang sahabat mendengar panggilan jihad, dia mengatakan, sungguhnya saya menghirup harumnya surga. Imannya yang merasakan manisnya, harumnya surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengejarnya. Ya. Apalagi nanti kalau sudah di akhirat, dari jarak jauh orang beriman sudah mencium harumnya surga, tetapi mereka ini, wanita ini, diancam tidak mendapatkan harumnya surga apalagi untuk memasukinya. Menunjukkan betapa kerasnya ancaman wanita yang bersikap seperti tadi, berpakaian tapi telanjang, yang selalu merayu, ya, memperdaya, menjadikan orang-orang atau laki-laki atau lawan jenisnya terpedaya oleh kecantikan, karena ketika setiap keluar rumah dia mempertontonkan dandanan dan kecantikannya. Wallahu ta'ala al-musta'an. Selanjutnya 7147 dengan hadis terakhir 7148. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير قال حدثنا زيد يعني ابن حباب قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim tentang kezaliman para penguasa yang akan terjadi. Nabi SAW mengatakan, jika umurmu panjang, kata Nabi kepada Abu Hurairah, yusiku in talat bika muddah. Abu Hurairah, jika umurmu panjang, maka engkau akan melihat. Berarti tidak ada di zaman Nabi memang. Ya. Engkau akan melihat satu kaum nanti di tangan mereka ada seperti ekor sapi, maksudnya cambuk. Di pagi hari mereka dimurkai oleh Allah, di petang hari mereka dibenci oleh Allah. Ya, kenapa? Karena menggunakan cambuk tersebut menzalimi dan menyakiti manusia. Wallahu musta'an. Terakhir. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ubaidullah ibn Sa'id wa Abu Bakr ibn Nafi' wa 'Abd ibn Humayd qalu haddatsana Abu 'Amir al-'Aqadi قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثني عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طالت بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. Hadis yang sama dengan hadis sebelumnya dibawakan oleh Imam Muslim juga dari Abu Hurairah tentang akan munculnya penguasa-penguasa, pemilik-pemilik kewenangan, pemimpin-pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, yang menyakiti dengan cambuknya, ya. Di pagi hari dia dimurkai oleh Allah, di petang hari dia dilaknat oleh Allah karena menyakiti manusia. Di tangan mereka ada seperti ekor-ekor sapi, maksudnya cambuk tadi, dan itu hanya sebatas cambuk, ya, belum lagi yang lain-lainnya, ya, yang lainnya itu yang membuat rakyatnya menderita, yang dalam kesengsaraan yang tidak berujung. Ini semuanya ancaman yang luar biasa. Sebaliknya di hadis yang lain Nabi SAW tegaskan janji untuk pemimpin yang adil. Ya. Orang yang pertama disebutkan Nabi yang akan mendapatkan lindungan di hari tidak ada lagi naungan di akhir, yang pertama disebutkan al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi berbanding balik dengan ini, diancam mereka yang zalim dan diberi janji yang luar biasa untuk orang yang adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan taufik kepada pemimpin kita dan semua pemimpin kaum muslimin untuk berada di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat dan kasih sayang untuk rakyat mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pertolongan dan berikan orang-orang yang menolong mereka untuk kebaikan manusia, kemaslahatan manusia. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita masuk ke bab yang ke-15, kehancuran dunia dan manusia kelak akan dikumpulkan di hari kiamat. Wallahu taala waliyut taufik. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.